Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Tauhid. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan dan telah kita selesaikan bab yang menjelaskan tentang wajibnya untuk ihtiram, memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentunya bagian dari upaya untuk memurnikan tauhid seorang muslim, sehingga bukan hanya dalam hal rububiyah atau perbuatan-perbuatan Allah SWT di alam ini, ya, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam semesta yang menghidupkan serta mematikan, demikian pula yang memberikan rizki kepada seluruh hambanya, dan hal-hal yang lainnya. Dan juga upaya untuk memurnikan tauhid uluhiyah seorang muslim. Ya, bagaimana seorang muslim bisa beribadah, ya, bisa memurnikan amalan salehnya, ibadahnya untuk Allah semata. Baik dari sisi niat, demikian pula arah dan tujuan, mana dan kepada siapa ibadah tersebut dipersembahkan atau diberikan. Maka dengan tauhid uluhiyah, orang akan mengetahui, ya, bahwa seorang muslim harus ikhlas dalam beribadah, di dalam beramal saleh. Demikian pula memurnikan seluruh ibadahnya untuk Allah semata, tidak diperuntukkan kepada selainnya. Ya. La malakun muqarrabun, la nabiyul mursal, baik kepada malaikat ataupun kepada nabi sekalipun. Ya. Lebih-lebih kepada wali ataupun yang lainnya. Nah, dan juga seorang muslim dituntut untuk memurnikan, ya, tauhidnya dalam hal asma wa sifat, yang menetapkan seluruh nama-nama bagi Allah, demikian pula sifat-sifat Allah yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, demikian pula di dalam sunnah Nabi yang sahih, ya, tanpa menolaknya, tanpa merubah-rubah maknanya, ya, dan juga tanpa menyamakan, ya, sifat Allah dengan sifat siapapun dari makhluknya, dan juga tanpa mengkhayalkan atau menggambarkan, membayangkan atau mengkaifiahkan, ya, mentakyif, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka termasuk kesempurnaan tauhid seorang muslim adalah bagaimana dia bisa, ya, memuliakan, menghormati, dan menetapkan setiap nama dan setiap sifat yang Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan, ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala rahimahullah, bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Qur'an awil Rasul. Bab siapa saja, ya, yang mengolok-olok, ya, sesuatu yang terdapat, ya, di dalamnya zikrullah atau Al-Quran ataukah Rasul. Bab ini, ya, disebutkan oleh beliau rahimahullah, menerangkan tentang, ya, hukum seorang yang hazala, istihza, mengolok-olok, mempermainkan, atau merendahkan, sesuatu yang terdapat padanya zikrullah. Demikian pula Al-Quran ataupun Rasul, alaihi salatu wassalam. Maka, di sini, beliau mentanbih dan memperingatkan kepada segenap kaum muslimin secara khusus, demikian pula kepada manusia secara umum, bahwa barang siapa yang mengolok-olok, mempermainkan Allah ataupun ayat-ayatnya, ataupun hukum-hukumnya, ataupun mengolok-olok Rasulullah alaihi salatu wassalam, menjadikan Allah dan Rasulnya ataupun syariat Islam, hukum-hukum Islam, meskipun tidak semuanya, sebagian, sebagai barang candaan, sebagai bahan gurauan, dipermainkan, maka ini kafir. Karena istihza, mengolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Allah dan Rasulnya, mempermainkan hukum-hukum Allah, mencandai dan menjadikan bahan gurauan, hukum-hukum syariat, maka ini sangat bertentangan, dengan prinsip keimanan, dan prinsip tauhid, yang menunjukkan rusaknya dan karena di antara konsekuensi dari mentauhidkan Allah azza wa jalla, konsekuensi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ta'zim syairillah, yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang memuliakan Allah, memuliakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, memuliakan hukum-hukum Allah, menghormati ketetapan-ketetapan Allah azza wa jal, memuliakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, demikian pula memuliakan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, demikian. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرِ اللَّهِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Katakan, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. Dan yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan شَعَائِرَ اللَّهِ, syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguhnya itu termasuk bahagian dan bukti ketakwaan dalam hati. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang bertauhid, mesti memiliki pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memuliakan, menghormati hukum-hukum Allah, memuliakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini satu yang tidak bisa ditawar, memang demikian. Sehingga tatkala ada yang mengolok-olok, yang dahkan, menghina, bahkan mempermainkan ayat-ayat Al-Quran ataupun menolak, mempermainkan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, yang menjadikan itu sebagai barang guyonan atau bahan gurauan, maka dia pun tidak terima. Dia marah. Yang seharusnya dimuliakan kok malah direndahkan. Yang seharusnya dihormati malah dicemooh, diolok-olok. Yang seharusnya diterapkan malah dicandai. Allahumma musta'an. Maka ini di antara prinsip yang harus dipegang seorang muslim mengagungkan syiar-syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwa kekufuran itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, kufrun i'rad. Kekufuran i'rad. I'rad, yakni berpaling. Berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berpaling dari hukum-hukum Allah azza wa jalla. Yang kedua, kufrun ma'aradah. Kufrun ma'aradah, yaitu kekufuran dikarenakan penentangan. Maka bab ini, orang yang istihza, mengolok-olok, mempermainkan, atau menjadikan Allah ataupun ayat-ayatnya sebagai barang guyonan, ini termasuk kekufuran, jenis kufrun ma'aradah. Kekufuran dikarenakan penentangan. Dan ini kata para ulama, a'udham mimman yasjudu lisanam. Lebih parah dibandingkan dengan seorang yang sujud kepada berhala. Sujud termasuk ibadah. Barang siapa yang sujud kepada patung, kepada berhala, maka dia telah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud kepada kuburan, ini syirik. Bahkan kufur dan syirkul akbar. Namun ternyata seseorang yang mengolok-olok agama Allah, mencela Allah dan Rasulnya, mempermainkan ayat Al-Quran dan bikin pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dosanya, kejahatannya lebih parah daripada sujud kepada berhala. Artinya menunjukkan bahayanya. Padahal kalau diperhatikan, dari sisi perbuatan, orang yang sujud kepada patung, itu yang dilakukan kan gerakan anggota badan. Dia letakkan anggota sujudnya, kemudian ternyata dia sujud kepada kuburan atau kepada patung. Ini dosa besar, bahkan syirkul akbar, kufur. Nah ternyata di sana ada dosa yang lebih besar daripada itu, yaitu sekedar mengucapkan dengan lisan, ringan, enteng, mungkin orangnya juga gak merasa. Dia telah merendahkan Allah dan Rasulnya, telah mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran dengan lisannya, dan mungkin dengan senyumannya, dengan tanda tawa. Namun ternyata, ucapan yang terlontar, yang muncul dari lisannya tersebut, menyebabkan dia jatuh ke dalam kebinasaan, musibah besar, yang melemparkan dia, yang mencampakkannya ke dalam neraka jahanam. Mengolok-olok masalah sholat, misalkan apa itu sholat? Mengolok-olok misalkan masalah zakat, masalah puasa, mana puasa itu? Nah, apa sih gunanya? Mengolok-olok. Ngapain puasa? Gak makan, gak minum. Ini makan-makanan saya, uang-uang saya, minuman-minuman saya, kok dilarang? Maka seperti ini berbahaya. Hendaklah pelakunya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sadar bahwa ucapannya tersebut mungkin diucapkan karena mungkin main-main, bercanda, gak serius, kuyunan. Namun ternyata tatkala yang dijadikan sebagai barang guyonan adalah agama Allah, syariat Allah, hukum-hukum Allah, bahkan menyentuh Allah dan Rasulnya secara langsung ataupun tidak, ini menyebabkan pelakunya kufur, keluar dari Islam, alhamdulillah. Dan demikian pula seorang yang mencela, mengolok-olok apa yang Allah takdirkan di alam ini, misalkan Sedangkan apa? Kalau ada yang mengatakan ya ada cuaca panas ya di musim hujan, itu bodoh. Dia mengingkari. Tak mungkin lah musim hujan atau musim dingin kok ada panas. Karena siapa yang mengatakan ada ya cuaca panas, cuaca yang terik ya, dalam kondisi ya biasanya adalah cuaca hujan atau musim penghujan, maka ini kedunguan, kebodohan. Nah, ini bahaya seperti ini. Padahal Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa. Ya, Allah menakdirkan apapun yang Allah kehendaki, sesuatu yang enggak mungkin bisa saja terjadi. Di luar dari nalar manusia, karena memang itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan hak manusia untuk mengatur Allah harus begini harus begitu. Sesuatu yang sudah terjadi menurut kebiasaan itu memang ya, sunnatullah, Allah yang menetapkan. Namun terkadang terjadi sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan, dan kita harus mengakui itu, karena memang ya manusia itu lemah. Ya. Maka barakallahu fikum, di dalam bab ini diingatkan kepada segenap kaum muslimin bahwa barang siapa yang bermain-main, yang mengolok-olok, yang merendahkan Al-Quran, merendahkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mencela Allah, merendahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini kekufuran. Ya, kekufuran. Nah. Kemudian di sini juga ya, termasuk hal yang sangat berbahaya ya. Dan itu termasuk ya, tanda kemunafikan ya, bahkan nifaqul akbar. Yang pertama adalah takdzibur rasul, mendustakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak mempercayai status Nabi Muhammad sebagai rasul. Ya, status Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendustakan dia. Ini berbahaya, ini kufur. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, takdzibu ba'dhi ma ja'a bihi ar-rasul, mendustakan sebagian apa yang dibawa Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jadi apa yang Nabi bawa itu kan banyak. Ya, baik itu berupa khabar, ya, berita-berita, kisah-kisah umat-umat terdahulu, ataupun ya, khabar-khabar tentang berita kejadian yang perhara yang akan terjadi setelah kematian. Ini bagian pula perintah dan larangan. Ya. Dan ini semuanya ujian. Lah dia mendustakan, tidak mempercayai. Ya. Tidak mempercayai apa yang Nabi kisahkan, apa yang Nabi ceritakan, yang Nabi khabarkan, apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi larang, bagi yang tidak dia percaya, dia dustakan. Seperti ini berbahaya, termasuk nifaqul akbar, yang nifaq besar, yang nifaq intiqadi, yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, izin billah. Yang ketiga, bughdur rasul, ya, membenci Rasulullah alaihi salatu wassalam, membenci ya, membenci Rasulullah berbahaya, yang menunjukkan tidak ada iman ya. Dalam keadaan dia tahu bahwa Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam adalah Nabi dan Rasul yang wajib diiman, yang wajib dicintai dan wajib untuk diikuti dan dijadikan sebagai referensi dalam mentaati Allah Azza wa Jalla, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia ternyata membencinya, tidak suka. Ini bahaya. Nifaq i'tiqadi, nifaq i'tiqadi, kufur berlakunya, keluar dari Islam. Yang keempat, bughdhu ba'di ma ja'a bihi ar-rasul. Yang membenci sebagian, tadi mendustakan ya, sekarang membenci. Ya, membenci sebagian apa yang Nabi bawa. Yang Nabi bawa itu Al-Quran dan Hadis. Lah dia membenci sebagian Al-Quran, sebagian ayatnya, sebagian Hadis. Ya semuanya, sebagian saja. Dalam keadaan dia tahu, dia ngerti ini Hadis. Ya, karena ini berbahaya. Bisa menyebabkan ya pelakunya keluar dari Islam tanpa ia sadari. Ya. Tidak bermanfaat level dan statusnya sebagai tokoh agama. Tidak bermanfaat statusnya sebagai kiai ataupun ustaz. Tidak bermanfaat statusnya dan predikatnya sebagai alim ulama, syaikh dari masyaikh, ya, yang dikenal, yang jadikan referensi fatwa-fatwanya dalam keadaan dia membenci. Ya, sebagian apa yang Nabi bawa, menolak hadis Nabi SAW, mengingkari sebagian ayat Al-Quran yang jelas dari ayat Al-Quran. Berbahaya. Tidaknya pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan yang seperti ini bisa menggugurkan pahala ibadahnya. Ya, menyebabkan tidak bermanfaat sholatnya. Ya, sia-sia puasanya. Ya, dan zakatnya tidak ada apa-apanya. Haji dan umrohnya hilang begitu saja. Kenapa? Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fahbata amalahum, kata Allah dalam surah Muhammad. Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci sebagian apa yang Allah turunkan. Sebagian dari apa yang Allah tetapkan berupa syariat, mereka benci. Mereka enggak suka. Ya. Maka meskipun mereka sholat misalkan, tapi dia benci dengan sholat. Meskipun dia puasa, dalam keadaan dia benci, enggak suka dengan puasa. Berbahaya. Kata Allah, fahbata amalahum. Ya, Allah batalkan, Allah gugurkan. Ya, amalan-amalan mereka, ketaatan-ketaatan mereka. Ya, ibadah mereka, Allah gugurkan pahalanya, sia-sia belaka. Mau seperti itu? Ya, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Ya, nanti pada hari kiamat kami akan datangkan, kami akan hadapkan kepada mereka amalan-amalan mereka, ibadah mereka, ya, yang sudah kafir ini, ya, sadar ataupun tidak, yang kemudian فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, yang kami jadikan ibadahnya, kebaikannya, jasa-jasanya, ya, itu seperti debu yang berterbangan. Alhamdulillah. Ya, masyaAllah, selamat walafiat. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ya, di antara bentuk nifaq i'tiqadi, ya, yang ini merupakan kekufuran, adalah al-mazarratu min hifadhi dini rasul. Ya, bergembira dan senang, ya, dengan kalahan agama Islam, ya, dengan kesulitan, dengan musibah yang menimpa umat Islam, dia senang, dia gembira dan merasa puas. Misalkan sebagian kaum muslimin, na'udzubillah, misalkan dibantai oleh orang-orang kafir, ya, gerakan genosida misalkan, sebagian ya oknum, ya, para penjahat-penjahat, para teroris misalkan, kaum muslimin korbannya misalkan, terbunuh ya sekian, ya, tanpa terkecuali, ya, yang tua, yang muda, ya, laki dan wanita jadi korban. Mendengar berita itu dia senang, ah, puas rasanya. Siapa korbannya? Muslimin. Ya, senang dia. Nah, ya. Ini menunjukkan nifaq i'tiqadi. Yang berarti rusak akidahnya itu. Yang bobrok itu tauhid dan imannya kepada Allah. Alhamdulillah. Dan seperti ini bisa gugur, bisa kufur. ya, bukannya dia sedih, ya, meskipun nggak satu suku, nggak satu daerah, nggak satu negara, dia tahu dia Muslim, mereka Muslim meskipun ya Muslim secara umum, ya, maka seharusnya dia sedih, ikut merasakan penderitaan yang mereka rasakan, musibah yang menimpa mereka, ya, ketika terjadi banjir, ya, gempa bumi, ya, korban meninggal misalkan alhamdulillah, ya, materi dan ya, jiwa juga sebagian hilang, ya, siapa korbannya? Muslim, tenang dia, ini bahaya yang menunjukkan ikhlas i'tiqadi. Yang keenam, al-karahiyah atau intisari dinir rasul, ya, tidak menyukai, ya, dengan kemenangan agama Islam. Tatkala umat Islam mendapatkan kemenangan, ya malah, ya, sinis, ya, nggak suka, nggak senang, sedih malah, ya. Tatkala umat Islam mendapatkan, ya, kemenangan dari musuh-musuhnya, umat Islam, ya, dan maka dia pun merasa sedih, nggak suka misalkan. Ini baik. Berarti apa dalam hatinya itu? Ya, ketika umat Islam menjadi korban pembantaian dan pembunuhan, ketika umat Islam diusir dari rumah dan kampung halamannya, ketika umat Islam dibakar tempat-tempat tinggal mereka, rumah-rumah mereka, pasar-pasar mereka, dibombardir misalkan oleh musuh-musuh Islam, oleh kufar, dia senang. Antara umat Islam, ya, mereka bisa mengalahkan biiznillah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa merebut kembali kampung halamannya, ya, bisa mengusir, ya, orang-orang kafir yang telah menjajahnya, ya, dia malah sedih, dia malah enggak suka. Macam apa ini? Ya, itu kan enggak ada iman. Oleh kerana dia seperti ini, menunjukkan dia kufur. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang bertauhid, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka satu kemestian, bahkan wajib, harus loyal dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan cinta, loyal, ya, terhadap siapa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Cuma mereka, kaum muslimin. Adam Islam. Ketika, ya, masjid-masjid kaum muslimin yang dihancurkan oleh orang-orang kafir, dia senang malah. Gembira. Ya, meskipun dengan kami itu sarang teroris misalkan, padahal enggak benar. Dusta misalkan. Ya. Dia senang ketika masjid-masjid muslimin dihancurkan oleh, ya, orang-orang kafir. Ya, gak cuma satu, banyak. Ya. Nah, tatkala umat Islam berhasil mengalahkan orang-orang kafir, memukul mundur pasukan kufar, maka dia sedih. Nah, bahaya seperti ini. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini tanda kemunafikan. Tanda kemunafikan. Meskipun terkadang tidak nampak dalam ucapan ataupun dalam, ya, tindak tanduk perbuatan, ya, kelihatan, tapi hati Allah Maha tahu. Allah Maha mengetahui isi hati Anda. Ya. Ini enam, ya, contoh atau enam bentuk dari nifaq i'tiqadi yang menyebabkan pelakunya kufur, ya, keluar dari Islam. Alhamdulillah. Yang pertama tadi apa? Saya ulangi, mendustakan Rasul. Yang kedua, mendustakan sebagian, ya, apa yang Nabi bawa. Kemudian yang ketiga, membenci Rasulullah. Yang keempat, membenci sebagian apa yang Nabi bawa berupa syariat Islam. Kemudian yang kelima, ya, gembira dengan kekalahan umat Islam ataupun dengan kekalahan Islam. Dan sebaliknya yang keenam adalah membenci kemenangan yang diraih oleh Islam dan kaum muslimin. Nah. Kemudian kata beliau, rahimahullah, wa qaulillahi ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan ya bahwa orang yang mengolok-olok bermain-main ya dengan ayat-ayat Allah ya, dengan Allah dan Rasul dari kufur, keluar dari Islam, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke 67. Allah berfirman, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'am." Ya, "Wa la in sa'altahum." Seandainya engkau wahai Nabi yang bertanya kepada mereka, siapa mereka? Al-Jinn yang khudud wa yahsabun bil istihza' billahi wa kitabihi wa rasulihi wa sahabah. Yaitu orang-orang radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka sungguh kata Allah, la yaqulunna ya, maka niscaya mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya, sungguhnya kami ketika itu hanya bercanda gurau, hanya bermain-main, enggak ada maksud ya, enggak serius, cuma bercanda saja. Ya. Nah, apalagi tadi ini ataupun ayat ini ya dengan terkait dengan kisah ya, perjalanan Rasulullah bersama dengan para mujahidinnya, para sahabat ya, dalam menghadapi musuh-musuh Islam, kufar ya, pada perang Tabuk yang terjadi pada musim panas. Yang musim panas bisa kita bayangkan. Ya, musim panas di ya timur tengah sana, ya di Arab sana, ya beda dengan musim ya musim kemarau atau musim panasnya di kita. Ya, musim panasnya kita ya sejuknya mereka. Ya, kalau musim panasnya mereka di sana itu luar biasa, menyengat, terik. Ya, sampai-sampai Rasulullah memberikan rusuh tatkala cuaca yang sangat amat terik dan panas untuk menunda pelaksanaan sholat duhur. Ya. Nah. Ila shaddal harru fa abidu bis shalah. Ya. Nah, fa inna shiddatal harri min fahi jahannam kata Nabi. Apabila dalam kondisi terik, panas menyengat, ya, terlebih pada musim panas yang bisa mencapai 50 derajat Celcius. Setengah air mendidih. Jadi bayangkan kondisi ketika di zaman Rasul kayak apa? Gak ada AC, ya lantai gak ada keramik, cuma pasir. Ya seperti pasir di mata. Gimana rasanya sholat di atasnya? Makanya kata Rasul, ada sholat wassalam, apabila cuaca yang sangat amat panas menyengat, maka fa'abridu bi sholat, tunda pelaksanaan sholat duhur sampai mendingin suhunya, cuacanya. Kenapa? Karena ya, teriknya dan panasnya ya, cuaca ketika itu adalah min fahi jahannam, berasal dari uap neraka jahannam. Oh, itu baru uapnya, baru uapnya, belum apinya, sedemikian panas ya. Maka sebagian kepulangan ya, para mujahidin ini bagian ke orang-orang juga ikut mereka berjihad. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah ya. Dan dikira mereka enggak punya jasa. Ada jasanya, ada kebaikannya, ada ibadahnya, jihad, sedekah, sholat ya, puasa. Iya, mereka. Tapi munafik. Subhanallah. Ya. Kebaikan yang mereka tampakkan di tengah kaum muslimin dan kesolehan yang mereka tampakkan di depan Rasulullah, Allah bongkar, Allah ungkap lewat lisan mereka yang kotor itu. Ya, tatkala pulang ya. Kalau secara logika ya, namanya pulang dari sebuah proyek besar ya, jihad amalan mulia. Capek, letih kan, biasa di tengah perjalanan mereka sambil sendal gurau, canda, ya. Mengisi waktu, ya, perjalanan mereka selesai perang, ya. Atau mereka bercanda, tapi kuyonannya nggak pantas. Candaannya melampaui batas. Apa yang mereka jadikan sebagai barang guyonan, barang candaan? Rasulullah dan para sahabat. Jadi olok-olok ketika itu. Ya. Dikatain dengan kata-kata yang kasar, bahkan tidak pantas, dicela. Bahkan mereka dusta. Ya. Maka Allah ingatkan kepada mereka. Wahai Rasul, kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka yang telah mengolok-olok Anda dan sahabat Anda, para sahabat, ya, dikatakan sebagai orang yang penakut, orang yang rakus, pelomakan, ya, dan yang lainnya, maka kata Allah, mereka akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya ketika itu kami hanya bersendau gurau, kami hanya bermain-main, tidak serius, cuma bercanda. Tidak ada maksud sama sekali untuk mencela Rasulullah dan sahabatnya. Namun ternyata alasan mereka, ya, langsung dipatahkan. Ya, artinya orang beriman kepada Allah dan Rasul tidak mungkin seperti itu. Kalau mereka tidak punya iman, kalau mereka punya iman, tidak mungkin mereka menjadikan barang guyonannya, barang candaannya adalah Allah dan para sahabatnya atau munafik. Rasulullah. Ya, Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, dalam keadaan Rasulullah adalah utusan Allah membawa, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para sahabat, pendamping-pendamping setia Rasulullah juga, ya, orang-orang yang ikut andil dan menyebarkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kok dijadikan sebagai barang guyonan, ya, dibuat barang mainan, tak pantas kan gitu. Nah, maka di sini Allah ingatkan, mereka akan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab, yang kemudian kata Allah kepada Rasul, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Kalian jadikan itu sebagai barang guyonan, sebagai barang candaan. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, maka jangan kalian cari-cari alasan. Jangan kalian cari-cari uzur, ya, ini dan itu, percuma. Ya, kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah keluar dari Islam. Ya. Yang sebelumnya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan, ya, bahwa seorang yang beriman jangan merasa aman dengan imannya, jangan merasa cukup dengan tauhidnya, dengan ilmunya, ya, tertipu, ya, dengan kecerdasannya, dengan kemahirannya baca Quran, dengan hafalannya, ya. Dengan ini dan itunya, jangan. Kenapa? Karena bisa jadi. Nah, satu ucapan, satu perbuatan, yang ia sangka itu biasa-biasa saja, cuma main-main saja, ternyata fatal akibatnya. Oleh karena itu, di dalam ayat ini, ya, kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu termasuk yang akan terjadi. Allah sudah mewanti-wanti. Allah sudah ingatkan Rasulnya, wala in sa'altahum la yaqulunna, sungguh engkau wahai Nabi, kalau engkau bertanya kepada mereka itu yang telah mengolok-olok kamu, yang telah mempermainkan sahabatmu, tanya kepada mereka, jawabannya mesti ini, pada belum terjadi itu. Tapi di sini Allah sebutkan bagaimana luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla, ya, mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, demikian pun yang akan terjadi. Kemudian di dalam ayat ini juga kita mendapatkan faedah bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam ya adalah seorang yang berhukum ya, dengan apa yang Allah turunkan. Ya, berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ya, tatkala Allah perintahkan kepada Rasulnya, maka Nabi jalankan itu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Nabi, Allah perintahkan itu. Ya. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya, kalian mengolok-olok, kalian bermain-main, kalian bersendagoro, kalian bercanda, tak pantas segera. Nah, ini menunjukkan Rasulullah ya adalah seorang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya juga faedah yang lain, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mengolok-olok Allah ya, mengolok-olok ayat-ayat Allah dan Rasulnya adalah kekufuran yang paling besar. Ya. Kekufuran yang fatal, yang parah. Ya. Ini yang baru bermain-main. Ya. Bermain-main saja, ya, ini sudah parah. Lah gimana dengan yang serius? Serius. Betul-betul memang ya maksudnya adalah mencela itu apa yang terjadi na'udzubillah. Kemudian di dalam ayat ini juga kita mendapatkan faedah bahwa orang yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala itu kufur. Ya, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Kata Allah apa? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Sudah. Ya, kalian enggak usah cari-cari alasan. Enggak usah cari alibi. Ya, kenapa? Qad kafartum, kalian telah kufur. Keluar dari Islam. Yang sebelumnya kalian telah beriman. Percuma iman kalian. Ya. Nah, di sini muncul pertanyaan. Bagaimana kalau misalkan ternyata pelakunya itu betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Serius tobat yang menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulanginya kembali. Ya. Maka di sini jawabannya apabila dia betul-betul bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha dengan memenuhi persyaratannya ikhlas menyesal dan meninggalkan perbuatan itu dan bertekad tidak mengulanginya kembali. Ya, maka insyaallah taala ya, Allah akan mengampuninya. Karena dalam kelanjutan ayat tadi Allah sebutkan innafu an ta'ifati minkum mu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Dan kami akan memaafkan bagian ya, dari kalian yang ikut nimbrung tadi, yang ikut bermain-main mengolok-olok ya Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika mereka bertobat ya Allah maafkan. Yang sebagiannya Allah hukum, Allah siksa mereka. Ya, karena mereka tidak taubat kepada Allah. Karena perbuatan jahatnya itu. Ya, dan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Ya, bi'annahum kanu mujrimin. Saya sampai di sini insyaAllah. Dan berkait dengan sebabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat ini. InsyaAllah ta'ala. Ya, kita akan sambung ya pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Ya, semoga bermanfaat apa yang sedikit ini dan bisa menambah iman, ilmu dan amal. Ya, wallahu taala alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.